udah siap menunggu, jangan lihat duduk tak kisuh, mari jalan malam minggu, bukan berita mau barayu karena cinta gantung sari. Sampai tua, masuk di orang tua, kumpul sepunggah saudara, hancur dalam sebuah.